tidak mengapa. Tetapi dia sebagaimana orang berusaha untuk mendapatkan tempat di depan. Ya. Ada yang bawa minyak angin atau minyak kayu putih? Ya. Fala yufarriqu baina tsnaini, dan tidaklah dia ini alergi AC. Udah, tapi tadi kan pengaruhnya masih tersisa. Fala yufarriqu baina tsnaini, dan dia tiba di masjid tidak melakukan itu. Ya. Tidak melakukan itu, dan kita kecualikan tadi sebagaimana bentuk sab-sab yang sekarang. Ya. Sab yang sekarang sangat renggang. Dan dalam kondisi demikian, maka berhak orang yang datang kemudian untuk meminta untuk merapatkan, kemudian dia masuk. Yang ada dalam hadis ini adalah yang sudah rapat kemudian dia mencari tempat, memaksakan untuk berada, untuk mendapat, apalagi sab yang di depan. Ya. Apalagi sab yang di depan. Dan ini ketika kita masih muda-muda dahulu, sekarang pun juga masih, insyaAllah masih muda. Ya. Di Masjid Nabawi, sab yang pertama. Ini sering kali terjadi perseteruan. Ya. Antara orang-orang muda, mahasiswa, dengan orang yang tua-tua. Dia sudah rapat, tetapi berupaya untuk mencari tempat. Makanya nanti ketika sudah berdiri, orangnya begini. Untuk mengangkat tangan saja, Pak, ya. Ya. Ini yang datang kemudian, yang memaksa masuk. Mengambil celah. Kadang dia sengaja orang baru belum berdiri, dia sudah tegak di sampingnya. Padahal kalau berdiri, pasti sudah sempit. Ya. Nah, ini dalam tuntunan untuk memperoleh apa yang nanti dijanjikan oleh Nabi, ini tidak akan didapatkannya. Karena paketnya itu. Mandi, membersih-bersih diri, kemudian menyempurnakan bersih-bersihnya. Menyempurnakan bersih-bersihnya, yaitu kata para ulama yang mensyarahkannya, tentu mencabut yang dicabut, ya, mencukur yang dicukur, menggunting yang digunting dari bulu di badannya. Ini kesempurnaan dalam berbersih-bersih diri di hari Jumat. Kemudian tadi yang berhubungan dengan bab kita, memakai minyak rambut atau meminyaki rambutnya. Kemudian memakai wangi-wangian. Kemudian sampai di masjid, ini paket berikutnya, dia tidak mengambil atau memisahkan dua orang. Fala yufarriqu baina tsnain. Kemudian paket yang setelahnya, summa yusalli ma kutiba. Kemudian dia melakukan salat apa yang telah ditetapkan untuknya. Maksudnya salat mutlak yang dilakukan menunggu khatib. Ya. Salatnya dan ma kutiba ini menunjukkan bahwa sebanyak yang dia dapatkan kesempatan. Dia tidak dua rakaat. Kalau seandainya hanya dua rakaat, maka Nabi mengatakan summa yusalli rak'atain, kemudian dia salat dua rakaat. Nabi tidak sebutkan jumlahnya. Nabi hanya memberikan gambaran ma kutiba, semampu dia melakukannya. Ini tuntunan memperbanyaknya. Ya, dalam riwayat yang lain, sampai keluarnya imam dari tempatnya untuk menuju mimbar, atau sampai naik khatib ke atas mimbar, disitulah berakhir solatnya tadi. Kemudian berikutnya thumma yunsitu idza takallama al-imam, ini yang terakhir. Kemudian ketika khutbah, dia mendengar dengan seksama. Berarti berapa paketnya yang yang keseluruhannya nanti akan dijanjikan pahala oleh Nabi SAW. Mandi, menyempurnakan bersih-bersih, memakai minyak rambut, memakai wangi-wangian, tiba di masjid tidak memisahkan, kemudian sholat sampai semampu dia, kemudian mendengar tujuh. Ya. Kemudian dia mendengar dengan baik, dengan seksama, insot itu bukan sekadar mendengar. Ya. Makanya Nabi Allah SWT mengatakan fa'ansitu. Ya. Fa'ansitu, maka dengarlah dengan seksama. Nah, kemudian apa yang dijanjikan oleh Nabi? Illa, tidaklah seseorang melakukan itu semua kecuali ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Antara Jumat yang dia lakukan saat itu dengan Jumat berikutnya. Ya. Ya, Jum'atil ukhra. Atau al-ukhra ini maksudnya Jumat sebelumnya. Ya. Ada dua kemungkinan dari ungkapan Jumat ukhra yang lainnya. Bisa jadi dia diampunkan dosanya yang telah berlalu. Ya. Dan itu yang lebih nampak dalam redaksi ini. Dan kemungkinan juga, ya, dosa yang akan datang, karena memang ada dalil-dalil yang lain yang di sana ada janji dari Nabi untuk diampuni dosa bukan satu minggu, malah satu tahun. Apa? Puasa Arafah. Ya. Saumu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffara as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. Puasa Arafah itu saya berharap kepada Allah untuk diampuni dengannya dosa satu tahun sebelum dan satu tahun setelah. Ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan makna hadis ini untuk satu Jumat berikutnya. Dari sholat Jumat yang dilakukan itu dengan cara yang seperti tadi, maka Allah akan ampuni dosanya yang akan datang sampai Jumat berikutnya. Ya. Walaupun juga ada kemungkinan, ini yang lebih berat adalah Jumat dari satu Jumat yang sekarang ini dengan Jumat yang sebelumnya. Karena tentu dosa-dosanya sudah ada. Dengan cara seperti tadi, maka dosanya yang telah berlalu satu minggu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadis yang ada di bawah bab ini yang berkenaan dengan bunyi bab kita, cuma masalah memakai minyak tadi. Wa yadahinu min duhnihi, dan ini ternyata salah satu paket untuk meraih keutamaan ampunan dosa satu pekan. Ya, ini menunjukkan bahwa ini sebuah amalan yang mulia yang tidak mungkin kita begitu saja melalaikannya. Tidak begitu saja meninggalkannya. Kita harus berta'abbud dengan menyediakan minyak rambut. Ya. Berta'abbud dengan menyediakan minyak rambut. Untuk apa? Untuk tadi meraih ampunan dosa satu pekan. Tetapi ini tulis yang tujuh ini. Ya. Tujuh ini menunjukkan bahwa dia satu paket yang membuat kita memang memperhatikan tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Mandi, telah kita pelajari. Kemudian bersih-bersih. Wa yatatahhar mastata'a min tuhrin. Dia bukan hanya sekedar mandi, tapi bersuci plusnya. Mandi sudah. Nah, kemudian bersih-bersih ini yang adalah plus dari tambahan dari sekedar mandi. Jadi mandinya bukan hanya sekedar mandi membersihkan badan, tetapi ada yang perlu dibersihkan lagi di badan kita. Kuku yang panjang, ya, bulu yang sudah panjang, bulu kemaluan, bulu ketiak, kumis yang sudah terkadang kita tidak terlalu perhatian bahwa kumis sudah mulai sampai separoh dari bibir kita. Yang bagian atas, ya, kalau sempat bagian bawah luar biasa panjangnya. Turunnya kumis ke bawah sudah separoh, dan sehingga ketika setiap kali makan, sisa makanan akan nempel di kumisnya. Ini tentu di saat itu kita harus perhatikan yang ini. Kemudian juga berwangi-wangian. Ya, ini juga kita harus perhatikan, karena dia salah satu dari gabungan amalan yang dengannya kita memperoleh keutamaan yang luar biasa. Siapa yang tidak menginginkan ampunan? Ya. Terkadang untuk bertaubat, jangankan dari dosa kecil, dari dosa besar pun kita terkadang lalai ya. Dari dosa-dosa besar yang kita mungkin tidak menyadari itu dosa besar. Karena sekian banyak dosa besar yang kita menganggapnya masih kecil. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa riba itu dosa kecil? Riba itu dosa besar. Riba, apa itu riba? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut temanmu, saudaramu dengan apa yang dia tidak suka. Bertanya salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, in kana fi akhi ma akul?" Ya. Jika yang saya ceritakan itu benar ada pada saudara saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jika ada, ya, jika ada yang kamu ceritakan pada saudaramu itu yang ghibah. Ya, itu yang ghibah. Faqad iqtabtahu. Maka engkau telah melakukan ghibah. Jika tidak ada yang kamu sampaikan, yang kamu ceritakan itu pada saudaramu, maka engkau telah berdusta. Sudahlah ghibah kemudian dusta. Ghibah plus dusta. Mengada-ada. Nah, ini tidak ada baiknya menceritakan saudara kita dengan buruk, dengan menyebutkan keburukannya di belakang. Tidak ada baiknya. Antara dosa ghibah yang dosa besar, di plus dosa dusta, bila mana memang tidak ada. Dan terkadang kita nambah-nambah. Yang benarnya memang ada, tetapi kita tambahkan lagi. Ghibahnya ada, dosa dustanya juga ada. Terkadang kita tidak menganggap apa-apa. Bahkan itu hiasan dan hidangan majelis-majelis kita. Duduk bersama, nah, saat-saat yang sangat menyenangkan adalah ketika kita ceritakan fulan, fulan, fulan tentang apa yang merupakan kekurangan-kekurangannya yang kalau dia mendengar, dia pasti marah. Ya. Inilah kuncinya. Dosa yang seperti ini kita anggap dosa kecil, terkadang ada modusnya adalah agama. Modusnya adalah dakwah, nasihat. Apalagi yang diceritakan adalah tentang agama si fulan. Salatnya, ya, bagaimana cara-caranya dalam beribadah, itu yang diceritakan dari kekurangan-kekurangan yang ada. Kita jangankan menganggap itu dosa, justru menganggap itu ibadah. Seperti ini kapan bertobatnya? Persis dengan yang diingatkan oleh para ulama tentang orang yang berbuat bid'ah. Ya. Riba dengan modus ibadah sama dengan bid'ah. Tidak akan mungkin orang menganggap itu adalah sebuah kesalahan dan dosa. Bid'ah tidak pernah orang mengatakan itu dosa. Bahkan orang yang menganggap itu penyimpangan ditentang. Dianggap orang-orang yang mengada-ada. Ya. Makanya ini sangat dicintai oleh syaitan karena tidak akan mungkin pelakunya bertobat. Berbeda dengan dosa besar, berzina, minum khamar, mabuk-mabukan, ya, narkoba, membunuh dan yang lain-lainnya, orang setelah melakukannya merasa bersalah. Ya. Semua orang pun menganggap itu kesalahan. Maka terjadi ketika ada jamretan, pencurian yang tertangkap, semua orang menghukumnya karena mereka tahu itu adalah dosa. Itu adalah kesalahan yang besar. Nah, cobalah dari ghibah. Ya. Nah, ini yang perlu kita catat, yang dosa besar saja untuk bertobat kita susah. Nah, sekarang kesempatan untuk diampuninya dosa-dosa kecil kita yang mungkin kita tidak menyadarinya dengan cara memberikan fasilitas yang seperti ini. Ya, fasilitas dengan beberapa gabungan amalan di hari Jumat, maka Nabi menjanjikan dan kita tidak akan mungkin meragukan janji Nabi. Bila mana kita ragu janji Nabi, berarti kita ragu tentang kejujuran dan kebenaran berita dari Nabi SAW. Hadis dalam hadis Sahih Bukhari sekarang ini. Mandi, bersih-bersih diri, memakai minyak, memakai wangi-wangian, keluar ke masjid, jangan sampai kita menyakiti orang dengan menyempitkan dia, padahal dia sudah pas sapnya, rapatnya. Di mana sampai, di situ kita berhenti. Di mana kita sampai, di tempat itu kita berhenti dan duduk ya, atau berdiri. Jadi itu sab lah, sab kita. Kemudian ya salat ya sebanyak yang rakaat yang kita bisa, kemudian diam dengan mendengar seksama apa yang disampaikan oleh khatib ketika khutbah. Maka janji Nabi SAW diampuni dosa-dosanya satu pekan, satu minggu. Ya, baik sebelum untuk yang akan datang ataupun yang setelah. Kedua-duanya kemungkinan, ada kemungkinan. Inilah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di bawah bab memakai minyak, yang maksudnya adalah minyak rambut atau minyak kepala. Ya. Minyak rambut itu untuk menghilangkan kusut di rambut. Ya. Ada orang yang memang walaupun dia sudah mandi, ya, tetapi setelah rambutnya kering tetap tidak nampak bahwa dia sudah mandi. Dan ini sangat membutuhkan minyak. Minyak rambut itu menjadikan rambut kita rapi. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya wa yadahinu min duhnihi, tujuannya adalah untuk menghilangkan sya'athas sya'ri, untuk menghilangkan kusutnya rambut. Kalau sudah di minyak apalagi disisir, rapi serapi-rapinya. Ini menunjukkan agama kita agama rapi, agama bersih. Ya, agama yang menekankan agar kita berpenampilan bersih. Dan itu yang ada di yang diceritakan tentang malaikat Jibril oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Itu hadis yang pertama dan jelas sekali menunjukkan kepada apa yang disebutkan oleh Al-Bukhari di bunyi bab. Hadis yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri qala Tawus qultu li Ibn Abbas dzakaru أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما أما الغسل فنام wa amma at-tibu fala adri. Ya, ini hadis Ibnu Abbas yang dimulai dengan pertanyaan Tawus. Tawus bin Kaisan, salah seorang dari generasi tabi'in, ya, dia bertanya kepada gurunya Ibnu Abbas, orang-orang bercerita bahwa Nabi SAW ya bersabda, mandilah pada hari Jumat, iltasilu yaumal Jumu'ah, waghsilu ru'usakum. Ini yang ada hubungannya dengan bab kita, waghsilu ru'usakum, dan basuhlah kepala kalian. Maksudnya membersihkan rambut. Ya, salah satu dari cara membersihkan rambut adalah membasuhnya. Ini menunjukkan bahwa mandinya semua seperti mandi junub. Ya, membasahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk semua rambut. Waghsilu ditekan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membasuh kepala. Waghsilu ru'usakum. Jadi ini penting ya, bahwa dalam membersih-bersihkan diri di hari Jumat untuk sholat Jumat, rambut termasuk bahagian yang kita perlu mesti perhatikan, baik dengan cara ya keramas, maksudnya keramas adalah membasahkan kemudian memakai sampo menggosok-gosoknya, termasuk dengan cara memberinya wangi-wangi, memberinya minyak. Ya, ini di zaman Nabi yang fasilitas pembersih rambut belum ada. Ya, fasilitas pembersih rambut belum ada. Zaman kita sekian banyak bentuk dan jenis sampo. Ya. Kalau kita dahulu sabun badan itu sabun kepala. Iya kan? Sabun yang untuk badan itu juga sabun untuk kepala. Berbeda sekarang untuk badan lain dengan yang di kepala. Yang kepala khusus, yang badan khusus. Kalau kita di waktu kecil, yang untuk badan itu untuk kepala. Sabun batak, sabun apa itu yang biasa itu nanti digosokkan ke kepala dulu. Ya, kemudian baru badan. Sabun badan jadi sabun kepala. Yang penting bersih. Untuk dapat sampo saja payah. Ya. Apalagi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan sekali di hari Jumat itu bersihkan kepala kalian. Bersihkan, ighsilu ru'usakum. Padahal kalau dalam istilah dalam ungkapan pertama mandilah hari Jumat sudah bisa dipahami termasuk kepala, tetapi untuk menekankan bahwa ini salah satu yang harus difokuskan, harus diperhatikan lebih, yaitu kepala. Rambut kepala. Karena rambut itu mahkota. Ya. Makanya orang sekarang ini luar biasa bagaimana mengolah rambut. Ya. Dengan munculnya berbagai macam mode sekarang ini. Ya. Yang sangat menarik sekarang ini yang kita terheran-heran saja. Rambut kepala ini sudah untuk orang kita ini sekarang sudah berubah. Ya. Pergaulan-pergaulan sekarang yang membuat orang ya yang kulitnya gelap tetapi rambutnya diwarnai ya menjadi warna yang bukan hitam. Ya. Warna pirang. Ya. Menunjukkan bahwa rambut ini memang salah satu pusat perhatian penampilan. Pusat perhatian penampilan, berbagai macam gaya rambut. Dan itu sebelum mereka yang sekarang ini latah untuk meniru orang-orang kafir, Islam sudah mengatur kita untuk memperbaiki atau menjaga penampilan rambut. Ya, menjaga penampilan rambut. Seperti yang diingatkan Nabi SAW, setiap Jumat paket ini harus diperhatikan. Mandi dan jangan lupa perhatikan lebih rambutmu. Waghsilu ru'usakum. Kemudian wa illam takunu junuban. Sekalipun kalian tidak dalam keadaan junub, tetap basahkan rambut kalian, keramas, bersihkan, pakai sampo. Kalau sekarang ini, walaupun tidak junub. Karena alasan karena sebagian orang, ya makanya ada kaitannya antara junub dengan mandi Jumat. Agar bisa keramas. Nah kalau tidak junubnya, apalagi dalam suasana dingin, airnya dingin, basahnya rambut tambah menambahkan dingin. Maka malas untuk membasahkan rambut. Ya, saya teringat anak saya. Kalau dia sudah kedinginan, disuruh mandi, syaratnya cuma satu. Tidak basahkan rambut. Ya. Mau dia mandi, tapi dia bersabar, tidak basah rambut. Ini menunjukkan bahwa terkadang dalam di musim dingin, apalagi di negeri Arab sana, susah untuk membasahkan rambut. Nabi, karena memang ini adalah paket keutamaan yang akan diraih di hari Jumat, Nabi perintahkan khusus untuk membasuh rambut. Ya, membasuh rambut. Kenapa kita orang-orang yang tidak peduli agama justru perhatiannya untuk rambutnya luar biasa. Budget untuk bersih rambut itu mungkin jutaan per bulan. Ya, harus pergi ke tempat yang khusus memperbaiki rambut untuk membersihkan rambut. Wanita-wanita juga. Ya. Wanita-wanita juga, yang punya suami juga harus perhatikan bagaimana rambut ini dijaga. Nabi SAW di sini memerintahkan untuk menjaga kebersihan dan kerapian rambut satu kali setiap minggu. Ya. Waghsilu ru'usakum. Sekalipun kalian tidak junub, maka keramaslah. Wa asibu minat tibi. Dan pakailah wangi-wangian. Ya, ambillah atau pakailah wangi-wangian. Kemudian Abdullah bin Abbas mengomentari makna atau kandungan hadis tadi, ammal ghuslu fana'am. Adapun perintah untuk mandi, maka benar. Maksudnya adalah hukumnya. Hukumnya seperti yang diceritakan oleh Tawus, iya. Perintah dari Nabi untuk mandi jelas, ya. Wa amma at-thaybu fala adri. Adapun memakai wangian, apakah diperintah oleh Nabi dengan hukum wajib? Kata Abdullah bin Abbas, saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu. Jadi yang sangat ditekankan di sini, dan itu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas juga, bahwa Nabi memerintahkan untuk mandi dan membersih-bersih rambut. Lebih memperhatikan dalam mandi itu kebersihan rambut dan kerapiannya. Baik. Berarti hadis yang kedua masih bisa kita ambil untuk dalil bagi bab. Walaupun tidak terlalu tertuju kepada meminyaki, tetapi kan membersihkan. Meminyaki salah satu dari cara merapikannya. Sementara sekarang dari awalnya, yaitu rambut itu memang dikeramas, dibersihkan, ya, tentu juga mengarah kepada kebersihan dan kerapian rambut. Hadis yang ketiga, 885, kata Imam Bukhari, haddathana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarana Hisham anna ibn Jurayj akhbarahum qala akhbarani Ibrahim ibnu Maisarata an Tawus an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu dhakara qawla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fil ghusl yawm al-jum'ah فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله فقال لا أعلمه. Ya, hadis yang hampir sama ya, dari Tawus, dari gurunya Abdullah bin Abbas, cuma dalam bentuk pertanyaan. Sama dengan tadi, jangan juga dalam bentuk pertanyaan, Abdullah bin Abbas mengiyakan ada hadis tentang perintah mandi dan perintah membersihkan kepala, ya, rambut. Di sini juga demikian, tentang mandi Jumat di Jumat, maka Abdullah bin Abbas mengatakan iya. Saya mendengar Nabi SAW juga menyatakan demikian. Adapun memakai wangi-wangian atau memakai minyak rambut, ya, jika ia dapatkan di keluarganya, di rumahnya, maka saya tidak tahu. Maksudnya Abdullah bin Abbas tidak mengetahui ada dalil tersebut. Dan dalil itu ada. Dalil itu ada sebagaimana hadis yang pertama, ya, hadis Salman al-Farisi tadi, ya, walaupun Abdullah bin Abbas tidak mendengarnya, tetapi sahabat yang lain mendengarnya dari Nabi SAW. Yang didengar oleh Abdullah bin Abbas cuma seputar mandi dan membersih-bersihkan kepala, sementara meminyaki dan memakai wangi-wangian, Abdullah bin Abbas tidak mendapatkan hadis itu dari Nabi SAW. Terlepas dari itu, ya, Abdullah bin Abbas bukan satu-satunya perawi dari Nabi. Ya. Banyak para sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Bisa jadi Abdullah bin Abbas tidak mendengarnya, yang lain mendengar. Dan ini wajar. Sebagaimana yang paling mulia di antara para sahabat itu seperti Abu Bakar, Umar, ya, ada beberapa hadis yang mereka tidak mendengarnya dari Nabi SAW. Hadis tentang meminta izin 3 kali. Ya, assalamualaikum, tidak ada dibukakan pintu. Assalamualaikum juga tidak. Yang ketiga kalinya juga tidak, pulang. Ya, Umar bin Khattab tidak tahu hadis ini. Ya, hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala, ia yang melakukan demikian. Kemudian setelah 3 kali dia tidak diizinkan masuk, kembali dia pulang. Umar bin Khattab setelah mendapatkan kesempatan untuk membukakan pintu, dibuka, tidak ada orang. Makanya diperintahkannya di zaman dia, di zaman khalifah. Beliau diperintahkan seseorang untuk mengejar orang yang tadi datang. Ternyata Abu Musa al-Ash'ari dan Umar mengatakan, tunjukkan alasanmu dari hadis Nabi tentang apa yang kamu perbuat ini. Kalau tidak, saya akan hukum. Ya, maksudnya kenapa mempermainkan orang? Sudah minta izin kemudian pergi. Itu kan logikanya. Ya. Dia sudah terketok 3 kali atau 3 kali, kemudian dia pergi. Orang sudah bukakan pintu, terkadang kan orang iseng-iseng seperti itu. Dan ini tidak adab dalam Islam, bukan termasuk adab dalam Islam. Makanya Umar menegaskan, andai kamu tidak punya alasan agama, tidak berdasarkan dalil, maka saya hukum. Maka Abu Musa mencari dalam hadis dalam Sahih Muslim. Akhirnya dapatkan seseorang yang mempersaksikan bahwa itu memang hadis Nabi SAW. Barulah Umar tahu. Ya. Barulah Umar mengetahui bahwa itu hadis Nabi SAW. Apalagi orang yang lainnya. Ya. Yang sekali berUmar saja, dan bahkan Abu Bakar juga tidak mengetahui warisan nenek, ya. Berapa yang didapatkan oleh nenek. Ya. Ini menunjukkan bahwa hadis itu bukan milik seseorang. Dan bisa jadi tentang berwangi-wangian, tentang memakai minyak rambut di hari Jumat itu tidak didengar oleh Abdullah bin Abbas, sementara sahabat yang lain mendengarnya dan hadisnya tetap ada. Dan sekarang kita mendapatkan hadis Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Itulah ada 3 hadis di bawah bab ini yang keseluruhannya mengarahkan kita kepada kesimpulan yang dibuat oleh Imam Bukhari, yaitu di antara satu di antara tuntunan hari Jumat yang disunahkan oleh Nabi SAW adalah memakai minyak rambut, atau secara umumnya membersihkan rambut, memperhatikan lebih rambut kita, baik ketika mandi dengan cara mengkeramasnya, membersihkan sebersih-bersihnya, atau setelah mandi dengan meminyakinya. Ya, setelah mandi dengan meminyakinya. Wallahu a'lam. Dan ada satu catatannya, mungkin kesimpulan yang tersirat di benak saya sekarang ini, kalau seandainya Nabi memerintahkan untuk memperhatikan rambut ketika mandi, ya, lebih dari seperti biasa, maka adanya kemungkinan dahulu untuk mandi Jumat itu sekedar memakai membersihkan badan saja, ya, membersihkan badan saja, karena Nabi secara khusus menyuruh di sini membersihkan badan kemudian memakai wangi, memakai minyak, ya. Tetapi yang sempurnanya adalah ketika mandi dibersihkan dengan keramas, nah, kemudian ditambahkan dengan duhun, dengan minyak rambut yang memang sekarang ini sangat banyak kita temukan. Ya. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Ya. Bab yang ke-6 yaitu bab yalbasu ahsana ma yajid. Ini juga sunnah, ya, di hari Jumat. Ya, bab seseorang memakai yang terbaik dari apa yang dia miliki dari pakaian. Mohon maaf. Ya, ma yalbasu babu yalbasu ahsana ma yajid. Di bab seseorang memakai yang terbaik dari yang dia miliki. Bukan membeli yang baru setiap Jumat. Ya. Tetapi memakai yang terbaik, sediakan, khususkan di hari Jumat itu yang terbaik. Jadi ketika hendak bersiap untuk Jumat itu, pilih mana yang paling baik dari pakaian kita. Dan yang baik, yang paling baik dari pakaian kita, ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya 886. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها يا حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة أطارد ma qulta. Qala Rasulullah sallam, inni lam aksukaha litalbisaha. Fakasaha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhallahu bi Makkah musyrikan. Ini hadis juga ada dalam Sahih Muslim. Ya. Abdullah bin Umar bercerita bahwa Umar suatu ketika melihat ada hullah siyara, setelan baju siyara, ini nama mereknya ya, menyebutkan merek promosi ya, hullatan siyara ya. Di sini apa artinya sutra, melihat pakaian dari sutra ya. Hullah itu setelan pakaian yang atas bawahnya sama ya, pakaian yang atas bawahnya, dan dia bentuknya kalau kita sekarang kan Melayu itu nah, seperti itu. Kalau dahulu seperti kain ihram ini, bagian bawah dengan bagian atas sama, dan setelan yang sewarna, bagus, rapi, dan dia dari sutra bukan sutra asli ya. Ya, dari merek sutra, inda babil masjid, dijual di atau ada di dijual ya, di dekat pintu masjid. Berarti ini luar masjid ya. Luar masjid di sini ada sebuah pertimbangan di sini bahwa apakah masjidnya di luarnya termasuk masjid atau tidak. Ya, dari redaksi hadis ini bahwa di luar pintu atau di luar masjid, belum masuk ke pintu, bukan dari bagian masjid. Bukan dari bagian masjid ya. Lalu Nabi Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, lawishtaraita, andai engkau membeli hadihi, pakaian ini, falabistaha yaumal jum'ah. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Lalu kamu pakai untuk sholat Jumat ya, di hari Jumat untuk sholat Jumat, atau kamu pakai untuk menyambut utusan lil wafdi ya. Jadi ini diantara tuntunan juga ya, ketika kedatangan tamu, kedatangan utusan-utusan, kita menyambutnya dengan pakaian yang spesial, pakaian yang istimewa. Ini yang biasa, yang merupakan kebiasaan yang baik. Ya, idza qadimu alaik, ketika mereka datang menjumpaimu. Jadi momen-momen yang tepat untuk memakai pakaian yang rapi. Faqala Rasulullah sallam, kata Nabi SAW menjawab, innama yalbasu hadhihi man la khalaqalahu fil akhirah. Karena dia sutra ya. Sesungguhnya yang memakai ini adalah orang yang tidak punya bahagian nanti di akhirat. Kalau dia dipakai di dunia, maka dia tidak punya bahagian di akhirat. Ini di antara larangan memakai sutra. Kemudian selesai cerita itu. Bahkan berarti Nabi tidak jadi membelinya. Tetapi Nabi tidak mengingkari memakai pakaian yang baru untuk sholat Jumat, pakaian yang bagus untuk sholat Jumat, atau untuk menyambut tamu, menyambut orang-orang yang spesial dan istimewa, utusan-utusan ya. Selesai perkara tadi, kemudian beberapa waktu setelah itu, thumma ja'at Rasulullah SAW minha hulalun, datanglah kepada Nabi dari kain-kain tadi, kain-kain sutra ya, yang banyak sebagai harta rampasan perang ya. Fa'ata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu minha hullah. Jadi Nabi SAW berikan kepada Umar sebagian atau satu dari pakaian tadi. Ya. Umar heran. Faqala Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau pakaikan kepada saya, kasautaniha, engkau berikan kepada saya untuk saya pakai, sementara dahulu kamu mengatakan apa? Sesungguhnya dia adalah pakaian orang yang tidak punya bahagian di akhirat. Sekarang kamu pakaikan kepada saya. Kata Umar, ya, heran. Kata Nabi SAW menjawab, ma qulta, qala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, inni lam aksukaha litalbisa. Saya tidak memberikan kepadamu untuk kamu pakai. Ya. Jadi kalau bisa dimiliki, tapi bukan untuk dipakai. Kan sama dengan emas. Bukan, bolehkah laki-laki memiliki emas? Boleh, tapi memakainya tidak boleh. Boleh tak laki-laki memiliki kain sutra? Boleh, tapi makanya tak boleh. Lalu untuk apa, Ustaz? Ya, bisa jadi untuk dijual nantinya. Ya, bisa jadi untuk dihadiah. Seperti yang dilakukan oleh Umar di sini, setelah dia memiliki, mendapatkan hadiah dari Nabi, atau pemberian dari Nabi, fakasaha Umar bin Khattab akhan lahu bi Makkah. Ya, kepada saudaranya di Mekah yang ketika itu dia masih musyrik. Ya, ketika itu dia musyrik. Urusan dia kalau memakainya, bukan urusan kita. Yang jelas dia memberikan hadiah kepada saudaranya dan saudaranya itu memakainya. Ya. Adapun dia tidak dibenarkan. Ya. Bukan berarti mereka juga dibenarkan ya, tetapi ketika dihadiahkan kepada mereka, jadi Umar selesai dari perkara ini. Dia khawatir nanti kalau terpakai, karena tidak boleh memakai sutra bagi kaum laki-laki. Ya. Dan bisa jadi caranya memberikan kepada wanita, kan boleh wanita pakai sutra. Ya. Yang penting memiliki, tidak ada masalah. Nah, inilah hadisnya, dan yang berkenaan dengan bab adalah usulan dari Umar tadi. Beri pakaian yang bagus ini untuk kamu pakai di hari Jumat, untuk kamu pakai untuk menyambut tamu, menyambut utusan-utusan, dan itu tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ya, andai kata itu tidak benar, maka Nabi mengatakan, tidaklah, tidak boleh pakai pakaian yang bagus di hari Jumat, atau tidak boleh kita pakai pakaian yang bagus dan yang rapi untuk menyambut tamu atau menyambut utusan. Nabi tidak menegur dan tidak mengoreksi itu yang dia kata, yang dia sebutkan bahwa pakaiannya, jenis pakaian yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki, yaitu sutra. Jadi intinya tadi berkenaan dengan adab-adab di hari Jumat adalah memilih pakaian yang terbaik, tentu untuk sholat Jumat, untuk hari Jumat itu juga, ya, untuk hari Jumat juga, karena memang ini umum, yang terutama adalah untuk dipakai untuk sholat Jumat. Sediakan pakaian yang khusus, ambil pakaian yang terbagus agar kita mendapatkan keutamaan dan sunnah Nabi SAW yang telah kita pelajari ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah mendapatkan beberapa tuntunan hari Jumat. Yang pertama mandi, dan ini wajib, kemudian wangi-wangian, kemudian memperhatikan lebih rambut kita, kepala, rambut kepala, kemudian bersih-bersih yang lain ya, termasuk ya wayatatahhar ma amkana an yatatahhar, itu membersihkan lebih ya, apa yang perlu dibersihkan di badan, potong kuku ya, dan yang lain-lainnya ketika mandi, setelah mandi, kemudian jadi tadi yang juga disunnahkan Nabi adalah memakai, memilih pakaian yang terbaik untuk salat Jumat. Ada lagi yang tersisa, insyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang, yaitu tentang bersiwak. Tentang bersiwak, ini salah satu juga dari tuntunan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Ya. Ustaz. Ya. Minyak. Saya kasih minyak. Kasih minyak zaitun. Nah, saya memang ya, salah satu bentuk penjagaannya ya. Atau karena kepala kalau sudah berat, biasanya saya ringankan dengan menghilangkan apa yang tumbuh di sana. Terasa ringan, tapi ini bukan tuntunan, bukan juga sunnah ya. Bahkan ada orang yang berta'abbud membotakkan kepala, dan ini bid'ah ya. Botak kepala itu adalah ta'abbud, merupakan ciri khas, dan termasuk salah satu ciri khas ahlul bid'ah ya, membotakkan kepala, dan ini menyerupai ya sebagian agama ya, dan kita tidak ke sana karena kebutuhan. Apalagi kalau sudah sering pusing, saya merasakan keringan kalau saya sudah ya botakkan, ada rasa ringan, dan kemudian kalau sudah banyak ketombenya mudah untuk membersihkannya. Ya, itu saja, dan tidak ada unsur tuntunannya. Andai kata dia tidak punya rambut, maka bersihkan, karena termasuk bersih kepala itu dengan cara mengminyakinya. Wallahu a'lam. Ya, walaupun bukan untuk minyak rambut, tapi minyak yang lain. Wallahu a'lam. S- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada masjid yang apa masjid yang baru ditegakkan salat Jumat, apakah ada pembatasan minimal jumlah jamaah yang memenuhi syarat sebuah Jumat? Jazakumullah khairan. Yang mungkin yang bisa kita catat adalah ketika di tempat tersebut tidak ada masjid, ya, jauh dari masjid yang lain, ya, maka sudah layak untuk dibangunkan masjid. Dan walaupun yang sholat di sana tidak mencukupi jumlah yang diperselisihkan memang oleh para ulama. Jadi tentang jumlah syarat diadakan sholat Jumat itu diperselisihkan oleh para ulama. Yang penting bila mana kita butuh, ya lakukan sholat Jumat. Dia di kampung, cuma tidak ada masjid, atau masjid yang sudah ada tidak mencukupi. Akhirnya dibangunlah masjid yang baru di RT yang lain. Nah, sehingga yang tidak ditampung oleh masjid yang pertama bisa ditampung di masjid yang kedua, walaupun mungkin jumlahnya hanya 25 orang atau 20 orang. Ya, karena menetapkan jumlah ini berbeda pendapat para ulama. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah ketujuh syarat yang ada dalam hadis ke-883 tadi harus dilakukan keseluruhannya baru bisa mendapatkan ampunan, atau jika melakukan salah satu saja atau lebih sudah cukup mendapatkan ampunan? Redaksinya kalau kita lihat dari awal seperti itu. La-nya cuma satu, ya. La-nya cuma satu, kecuali kalau ada la-nya berikut lagi, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ah wa la yatatahhar, bisa jadi sebahagiannya. Tetapi di sini satu cuma la-nya, tidaklah seseorang itu mandi kemudian begini, kemudian begini, kemudian begini, kemudian begini, berarti dia gabungan. Ini yang kita pahami dari redaksi hadis tersebut, maka tidak akan sulit bagi orang yang benar-benar ingin. Jangankan hanya tujuh, 100 saja mereka mau. 100 syarat saja kalau memang ingin mendapatkan ampunan pasti mau. Ya. Dan usaha, berusaha. Berusaha dan keinginan untuk diampuni dosa, ya, juga harus ada. Bukan hanya sekedar melakukannya, keinginan untuk diampuni dosa harus ada. Ya. Fattakullaha mastata'tum, jika memang tidak mampu semuanya, tetapi kita sudah berusaha dan Allah tahu kita memohon menginginkan ampunan darinya, Allah pasti mengampuni. Wallahu ta'ala alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak yatim yang ibunya menikah lagi, apakah dia terbilang yatim dan masih bolehkah dia menerima bantuan sebagai anak, sebagai ya, apa ini, kategori yatim, bila mana dia masih masuk dalam kategori anak yang meninggal ayahnya sebelum balig, maka dia tetap anak yatim, ya, walaupun ibunya sudah menikah dan suami ibunya kaya raya. Dia tidak akan mungkin dengan adanya suami baru ibunya yang kaya raya di statusnya berubah, karena definisi anak yatim itu bukan karena kekayaan. Ya, bukan karena adanya suami baru ibunya. Anak yatim itu orang yang meninggal ayahnya sebelum balig. Kalau dia sudah menikah atau sudah umur 30 tahun, berarti bukan anak yatim lagi, karena definisinya itu. Walaupun ayahnya sudah meninggal dunia, atau orang yang meninggal dunia ayahnya umurnya sudah 45 tahun, bukan anak yatim. Ya, baru meninggal ayahnya tapi umurnya 45 tahun. Orang yang meninggal ayahnya pada usia 45 tahun bukan anak yatim. Ya. Bukan anak yatim. Nah, ini yang perlu kita catat tentang definisi anak yatim. Ya, jadi statusnya tidak akan berubah selama dia belum balig dan masih bertopang kepada orang tuanya, walaupun ibunya sudah menikah, tetap anak yatim. Ya. Apakah Dosa ghibah bisa diampuni Allah dengan taubat tanpa minta maaf kepada orang yang digibahi? Tidak. Ya, ini tidak akan diampuni oleh Allah sampai kita meminta pengampunan atau maaf dari orang yang kita ghibahi. Kita ini yang akan diadili atau yang akan dibenahi oleh Allah nanti sebelum atau di waktu penghisaban. Makanya orang-orang yang bangkrut, orang-orang seperti ini, dosanya kepada manusia yang akan merusak dan menghabisi amalannya. Maka minta maaf, falyatahallal qabla an la yakuna fihi dirham wala dinar wala dirham. Maka hendaklah dia meminta kehalalan sebelum datang waktu yang tidak ada lagi dirham dan tidak ada lagi dinar, kecuali amalan yang akan membalas, akan membayar. Jadi tidak ada ampun ya Allah. Makanya ini bahayanya doa kepada dosa kesalahan kita kepada sesama. Wallahu a'lam. Di hadis pertama tadi ada kalimat yang dibatasi 2 koma. Lalu keluar rumah menuju masjid. Apakah maksudnya berjalan kaki? Kemudian keluar ya, kemudian keluar. Tentu ya ke masjid untuk sholat Jumat. Ya, yang pertama dia mesti keluar untuk sholat. Tidak mungkin di rumah. Pasti keluar. Kemudian yang kedua, memang yang kalau tahap-tahapan keutamaan dan yang afdal tentu berjalan kaki. Sebagaimana ditekankan dalam hadis yang lain. Thumma masya walam yarkab. Ya. Kemudian dia berjalan kaki dan tidak mengendarai. Tetapi ini bukan sebuah kemestian. Ya. Yang penting yang dalam hadis konteks sekarang ini, dia keluar dari rumahnya untuk sholat Jumat. Jangan di rumah, berdosa. Ya. Dia keluar, dan sarana keluarnya tentu juga ada keutamaannya. Yang paling utama tentu berjalan kaki. Andai kata dia berkendaraan juga tidak akan keluar dari konteks redaksi atau konteks paket ini. Ya, yaitu keluar ke masjid, bila mana dia menggunakan kendaraan termasuk, ya, termasuk karena ini salah satu paketnya. Dengan pokoknya dia keluar untuk sholat Jumat menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia di sini ditekankan apakah berjalan kaki itu juga tidak termasuk syarat yang ke-8, keluar dengan jalan kaki. Ya. Bisa jadi. Tetapi mungkin kesempurnaan dari pengampunan. Ya, karena dia telah melakukan proses menuju masjidnya itu dengan yang paling utama. Tetapi tidak menafikan yang keluar menggunakan kendaraan. Ya, karena di situ mutlak. Dalam hadisnya mutlak, selama tidak ada mentakyidnya. Yang takyidnya itu pun hanya sebatas keutamaan, bukan kemestian. Ya, maka tidak perlu kita buatkan syarat tambahan, yaitu mesti keluar masjid dengan jalan kaki. Ya. Dia 7 yang jalan kakinya mungkin lebih tingkatannya pengampunannya atau keutamaannya lebih besar. Dan termasuk juga di situ yang menggunakan kendaraan, wallahu a'lam. Ya. Masih ada? Ya. Ya, ya. Ini termasuk kata para ulama, termasuk Ibn Hajar menjelaskan ini termasuk pengecualian, dari larangan sholat, yaitu salah satu dari waktu sholat yang terlarang adalah ketika matahari berada di tengah langit. Dan pasti konsekuensinya kalau kita misalnya datang di setengah 12 dan terus melakukan sholat sampai khatib, tentu kan setelah tergelincir matahari, ketika kita sholat kemungkinan akan melakukan sholat di saat matahari berada di waktu di tempat tersebut, dan kita telah melanggar, kata para ulama termasuk Ibnu Hajar, mengatakan ini termasuk adalah salah satu dari pengecualian bolehnya sholat di waktu terlarang. Ya. Bolehnya sholat di waktu terlarang. Dan waktunya sangat sebentar ya. Dari berada di tengah-tengah itu dengan tergencetnya sangat sempit sekali. Sangat sedikit sekali. Maka tidak tidak berpengaruh dan juga bukan termasuk melanggar larangan Nabi SAW. Berbeda dengan sholat setelah asar sampai terbenam matahari atau setelah subuh sampai terbit matahari. Wallahu a'lam. Belum selesai. Nah, yang lain ini tuh. Ya. Ini tuh. Taus. Iya, jadi dia mendapatkan dari sahabat yang lain. Bisa jadi dari hadis Salman tadi. Tidak, ah? Yang itu tuh, mereka saya mendapatkan dari sahabat yang lain bahwa Nabi mengatakan mandilah, ya, mandilah Jumat, basuhlah wajah kalian, sekalipun kalian tidak junub, kemudian pakai wangi-wangian. Jelas sahabat. Tidak, dia menerangkan dari yang lain. Makanya dia minta kejelasan dari Abdullah bin Abbas. Ternyata Abdullah bin Abbas hanya mendengar tentang mandi saja. Sementara tentang mewangi-wangian dia tidak mendengar dari Nabi. Bukan berarti itu tidak ada hadisnya, tetapi ini yang didapatkan oleh Abdullah bin Abbas. Dan Taus mendengarkan dari yang lain. Ya, buktinya kan hadis yang pertama kan dari Salman, dan ada hadis tentang wangi-wangian. Dan bukan hanya Salman, yang lain juga meriwayatkan tentang hadis berwangi-wangian. Ya, ini bukan berarti Abdullah bin Abbas kalau tidak didengar oleh Abdullah bin Abbas berarti tidak ada hadisnya. Tidak. Ya, jadi dia memang Taus mengatakan zakaru, mereka menyebutkan. Maksudnya kalau menyebutkan adalah para sahabat yang lain. Gimana? Tidak. Ini iya memang ada kalau dia bukan sahabat, kalau dalam ilmu hadis bisa jadi ini mursal, ya mursal artinya mursal paling apa mursal, mursal Taus, ya mereka menyebutkan ya bahwa Nabi bersabda. Dan dia tidak mursal malah. Seperti yang tadi adalah majhul, tidak sebutkan mubham, tidak sebutkan orangnya. Ya, tidak sebutkan orangnya. Dan ini riwayat bukan riwayat orang tadi, tapi riwayat Ibn Abbas. Yang sekarang ini adalah riwayat Ibn Abbas. Cuma tidak ada wangi-wangiannya. Yang ada hanya mandi dan memperhatikan rambut dengan membersihkannya. Wangi-wangian tidak ada. Dan sekarang bab kita kan bukan wangi-wangian. Bab kita adalah membersihkan rambut kepala. Jadi tetap dalil. Walaupun hadisnya hadis yang sekarang ini musnadnya musnad Ibn Abbas. Ya, sahabat yang menyebutkan hadis 884 ini adalah Ibn Abbas. Bukan yang katakan oleh yang disinggung oleh Taus. Mereka menyebutkan, merekanya siapa? Ya. Yang sekarang ini adalah hadis Abdullah bin Abbas yang menekankan tentang membersihkan rambut walau tidak junub. Oh, ya. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Cukup. Salam. Saya bertanya dulu. Ada bab khusus tentang itu, Bapak hadir waktu itu enggak? Ada bab khusus tentang mandi? Ya, saya ingin bertanya juga pada bab kedua kalau enggak salah. Mungkin Bapak tidak hadir ya? Ya, jadi ini jawabannya. Memang salah satu yang dituntun di hari Jumat adalah mandi. Dan bahkan pendapat yang kita kuatkan adalah pendapat yang mewajibkan. Dan di bab itu kita kan dapat dari hadis-hadis yang banyak tentang wajibnya mandi hari Jumat. Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Kemudian hadis Umar dengan Uthman, ya, menunjukkan bahwa itu wajib. Kemudian ketika itu juga kita jelaskan mandinya adalah mandi hendak Jumat, mandi ketika hendak melaksanakan sholat Jumat. Karena kasus Uthman yang tidak sempat mandi karena kenapa? Karena keburu azan dan dia hanya wudhu saja, menunjukkan bahwa yang paling utama adalah mandinya sebelum kita berangkat Jumat. Ya, dan ketika itu juga kita bahas tentang hadisnya adanya anjuran-anjuran untuk bersegera ke masjid. Kan ada jam yang segini keutamaan dari Jumat, ya, bab yang sebelum ini. Keutamaan dari Jumat jam segini akan mendapatkan bonus seekor unta, kemudian seekor sapi betina, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur. Ini semuanya mengarahkan kita bahwa untuk mandinya itu jauh sebelum hari, sebelum Jumat. Dan bahkan ketika itu juga kita jelaskan bahwa ada orang yang berangkat Jumat itu sebelum subuh. Ya, kalau sekarang kan kita mudah, kalau dahulu enggak, berangkat untuk sholat Jumat itu sebelum subuh. Ya, ini termasuk salah satu pendapat bahwa jam yang pertama itu jam segitu. Setelah sholat subuh baru mulailah jam pertama. Berarti kembali kita ke pernah mandi, kalau seandainya dia berangkat sebelum subuh berarti dia sudah mandi sebelum subuh. Dan ini yang juga dihitung misalnya ketika mandinya digabungkan dengan mandi junub. Ya, mandi junub. Jadi tergantung kepada kita. Tergantung kepada kita. Andai kata memang kita setelah Jumat, setelah subuh itu memiliki aktivitas yang sangat penuh dan tidak memungkinkan untuk mandi, maka mandinya sudah cukup dengan mandi sebelum subuh. Ya. Tetapi kalau seandainya kita masih punya kesempatan untuk mandi, maka yang terbaik mandi itulah mandi sebelum berangkat Jumat. Karena kan yang dituntut adalah ketika berangkat, ketika sholat Jumatnya itu kita harus bersih. Makanya Umar mengatakan kepada Utsman, mandi juga, wal wudu aidan, sudahlah terlambat, kemudian kamu hanya sekedar wudu, mandi tidak. Berarti yang diinginkan adalah bersihnya ketika sholat Jumat. Ya, wallahu a'lam. Jadi bebas, kalau memang kita ingin segera berangkat, maka dari semenjak waktu kita berangkat itu, cepat itu kita sudah mandi. Andai kata kita punya kesempatan untuk mandi, misalnya kita sudah mandi di sebelum subuh, kemudian kita bekerja dan punya kesempatan untuk mandi lagi khusus untuk sholat Jumat, ini paling utama. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Apa? Sutra. Ya, ini memang sudah dibahas oleh para ulama, ya. Nabi juga sudah menjelaskan bahwa pakaian sutra itu secara total yang dilarang. Dari ujung ke ujung sutra semua bahannya. Tapi kalau campuran dan dia hanya sebatas pernak-pernik saja, motif-motif tambahan, itu tidak mengapa. Ya. Tambahan ke kerahnya atau penutup buah bajunya, ini para ulama memberikan keringanan, ya. Yang dilarang oleh Nabi adalah bahan dasar semuanya itu yang terlarang dari sutra tersebut. Ya, wallahu ta'ala. Cukup, ya? Baik, kita cukupkan pelajaran kita di pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.